Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama hubba rabbuna waridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Al-mustathna qala Abu Abdullah Muhammad bin Daud as-Sinhaji al-ma'ruf ibn Ajurrum rahimahullah babul istithna. Wa hurufu al-istithna'i thamaniyatun. Huruf-huruf istitsna ada 8, wa hiya illa wa ghairun wa siwan wa suwan wa sawa'un wa khala wa ada wa hasha. Qala syarih adahullah qul as-sadisu minal mansubatil mustathna, yang keenam dari al-mansubat adalah al-mustathna, wa huwa al-ismul waqi'u ba'da illa, yaitu isim yang posisinya jatuh setelah illa atau ihda akhawadiha, atau salah satu dari rekan-rekan illa, saudari-saudari illa. Mukhalifan fil hukmi lima qablaha nafyan wa itsbatan. Mukhalifan dalam keadaan berbeda fil hukum dalam hukum, ya, lima qablaha dengan kata sebelumnya, tayyib dengan yang sebelumnya, nafian wa isbatan dalam hal nafi dan isbat. Jadi isim itu posisinya setelah illa atau ihda khawatiha. Nah, jadi didahului oleh illa, yakni huruful istitsna illa dan semisalnya. Keadaan isim mustatsna itu, ya, mukhalifan fil hukmi lima qablaha nafi isbat, melisihi yang sebelumnya dalam hal nafi atau isbat. Wa makna hadha, ini maknanya anna ma qabla adatil istitsnai. Ini maknanya, Pak. Anna ma qabla adatil istitsnai, bahwa sesungguhnya yang sebelum perangkat istitsna perkecualian, ya, istitsna perkecualian, tayyib al-mustatsna artinya isim yang diperkecualikan. Jadi yang sebelum perangkat al-istitsna perkecualian, yukhalifu ma ba'daha, menyelisihi yang datang setelah perangkat istitsna. Yukhalifu ma ba'daha, yakni yukhalifu ma ba'da adatil istitsna. Anna ma qabla adatil istithna yukhalifu ma ba'daha, yani ma ba'da adatil istithna fil isbati wan nafi, dalam hal penetapan dan nafi. Jadi illa mengantarai, illa atau salah satu, ya, dari akhwatnya itu mengantarai antara yang sebelumnya dan setelahnya. Yang setelahnya itu yang mustathna. Ada perbedaan antara sebelumnya dan yang setelahnya dalam hal nafi dan isbat. Fa in kana ma qablaha musbatan, fa in kana, apabila ma qablaha musbatan, yang sebelumnya musbatan, positif, merupakan, ya, kalimat positif penetapannya, ya. Kana ma ba'daha manfiyan, yang setelahnya ternafikan. Jadi mesti berbeda. Jika sebelumnya, ya, penetapan, maka setelahnya penafian. Nah, jika yang sebelumnya musbatan ditetapkan, musbat dia ditetapkan, maka setelahnya penafian dinafikan. Mesti begitu. Nahu qawmal qawmu illa zaidan, kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Fa hukmul qiyami tsabitun lil qaumi, maka hukum al qiyam berdiri tetap untuk kaum itu, ya, dimiliki oleh kaum itu. Wa manfiun an Zaid, dan ternafikan dari Zaid. Jadi ada penetapan peristiwa al qiyam, fi'il al qiyam, hadats al qiyam, ya, fi'il perbuatan, hadats peristiwa al qiyam pada kaum itu, dan itu dinafikan dari Zaid. Wa in kana ma qablah, sebaliknya, ya, Aina Allah. Jadi tadi ingkana, jadi ada dua ya, ingkana ma qablaha mutsbatan kana ma ba'daha manfiyan. Nah, yang kedua sebaliknya, wa ingkana ma qablaha manfiyan kana ma ba'daha mutsbatan. Wa ingkana ma qablaha manfiyan kana ma ba'daha mutsbatan. Kok enggak ada sorotannya? Habis? Kok lama? Urusan kecil tapi tidak dipersiapkan mengganggu pelajaran. Antum harus ta'awun. Kalau yang biasa bertugas lupa tuh lihat, oh kok enggak ada sedotannya gitu. Inisiatif cari gitu. Nah, kan. Wa in kana ma qablaha munfiyan kana ma ba'daha mutsbatan. Dan apabila yang sebelumnya dinafikan, yang setelahnya diitsbat, ditetapkan. Begitu. Ya. Nahu ma qamal qaumu illa zaidan. Mana nafiah? Ya. Qamal qaumu, kaum itu tidak berdiri. Ya. Illa zaidan, kecuali Zaid. Tayyib. Fa hukmul qiyami manfiyun anil qawm, hukum berdiri ternafikan dari kaum itu, mereka tidak berdiri. Wa thabitun li Zaid, dan itu ditetapkan untuk Zaid bahwa Zaid berdiri. Jadi kaum itu semuanya tidak ada yang berdiri kecuali Zaid sendiri yang berdiri. Tamam. Ini makna mukhalifan fil hukmi lima qablaha nafiyan wa isbatan. Apabila sebenarnya manfiyah sedang musbat, apabila sebenarnya musbat ya sedangnya man manfi. Tamam. Wadawatul istithna'i lati dhakara al-musannifu rahimahullah samaniyatun. Perangkat-perangkat perkecualian yang telah disebutkan oleh al-musannif Ibn Majrum rahimahullah ada delapan. Wahia ala thalathati aqsam. Delapan itu diklasifikasi, dibagi menjadi tiga macam. Ya, tiga golongan. Al-awwalu ma yusta'malu harfan da'iman, perangkat yang digunakan selamanya sebagai huruf. Ya, selamanya penggunaannya sebagai huruf. Wa huwa, yaitu illa. Jadi illa adalah harful istithna, dan dia selamanya digunakan ya sebagai huruf. In harful istithna. Wa qaddamaha al-musannif 'ala ghairiha. Dan didahulukan oleh musannif ya Ibn Najrum ala ghairiha, atas yang lainnya. Li'annaha, alasannya, ta'lilnya li'annaha, karena sesungguhnya illa itu al-aslu fil istithna, yang merupakan pokok dalam pengecualian, merupakan pokok dalam pengecualian. Ya, dia merupakan induk, makanya dia yang pertama kali disebut. Nah, ya. Asan yang kedua, ma yusta'malu isman da'iman, perangkat pengecualian yang digunakan sebagai isim selamanya. Ya, selamanya sebagai isim. Wa huwa arba'u adawatin, dan itu ada empat perangkat. Wahia, yaitu al-ula, al-adatul ula, pangkat yang pertama, ghairun. Al-thaniya, yani al-adatul thaniya, siwan bil qasri. Ya, siwan bil qasri. Naam. Alif, alif maksudnya itu qasr. Wa kasri sini, dan sinnya di kasrah si ala wazni ridon, di atas wazan ridon, sama wazannya dengan ridon, siwan ridon. Naam. Wa hadhihi hiya lughatul fusha, dan inilah dia al-lughatul fusha, bahasa yang fasih, yaitu siwan. Ats-tsalitsah, perangkat yang ketiga, suwan bil qasri, juga bil qasri, yaitu alif, ya, dengan alif. Wa dhammi sini ala wazni hudan, dan sinnya di dhamma di atas wazan hudan. Jadi bisa siwan, bisa suwan. Yang mana yang fushah? Siwan. Siwan itu yang fushah, lebih fasih daripada suwan. Ar-rabi'atu sawa'un bil mad, bil mad, ya, yaitu setelah alif ada hamzah. Sawa'un bil mad wa fathis sini, sinnya di fathah, ala wazni sama'in, di atas wazan sama. Wa yajuzu fiha aidan, wa yajuzu fiha, dan boleh juga, ya, pada kata sawa'un, ya, aidan juga boleh juga pada kata sawa'un, kasrus sini, sinnya di kasro, ma'al maddi, bersama mad, ala wazni bina'in, di atas wazan bina'in. Berarti bisa siwa, siwa'in, sawa, nah, bisa siwa'un, sawa'un, siwa'un, ya, sawa'un, siwa'un. Fallughatu arba'un, jadi, ya, dari segi bahasa, penggunaan bahasanya ada empat, bahasanya ada empat. Ai, maksudnya ai lughat, lughatu siwan, jadi, ya, bahasa siwan itu ada berapa? Ada empat semua. Siwan, suwan, sawaun, siwaun. Siwan, suwan, sawaun, siwaun. Yang mana yang paling fushah? Yang paling yang fushah? Yang fushah adalah sa? Ha? Siwan. Baik. Siwan. Baik. Tsalitsu, yang ketiga, ma yusta'malu taratan harfan wa taratan fi'lan, perangkat pengecualian yang digunakan terkadang sebagai huruf dan terkadang sebagai fi'il. Ya. Jadi yang pertama selalu huruf, yaitu illa. Yang kedua selalu isim, ghairun, siwan, suwan, sawa'un, siwa'un. Yang ketiga kadang-kadang sebagai huruf, kadang-kadang sebagai fi'il. Wa huwa thalathu adawat, dan dia ada tiga perangkat, ya. Wa hiya khala wa ada wa hasha. Khala wa ada wa hasha. Baik. Tambihat. Taksim itu dihafalkan, ya. Dihafalkan dengan baik. Yang selalu digunakan sebagai harf itu apa? Illa. Jadi harful istithna. Yang selalu penggunaannya sebagai isim ada empat, yaitu ghairun, siwan, suwan, sawaun, siwaun. Yang kadang digunakan sebagai huruf, kadang sebagai fi'il, ada tiga itu, khala, ada, ha, hasha. Baik. Tambihat, beberapa tambih peringatan untuk diperhatikan. Al-awwalu, at-tambihul awwalu, in qila, apabila dikatakan, كيف عبر المصنف بالحروف؟ كيف؟ Kenapa? Bagaimana al-musannif mentakbir, yakni mengungkapkan adawat itu dengan al-huruf? Yakni al-musannif Ibnu Majrum, lihat di matan, kita tengok kembali ke matan, Apa kata beliau? Wa huruful istithna'i thamaniyatun, huruf-huruf istithna' ada delapan. Padahal yang huruf adalah illa. Sedangkan ghairun, siwan, suwan, sawa'un, tambah lagi siwa'un, itu adalah isim. Sedangkan khala wa ada wa hasya bisa huruf, bisa fi'il. Nah, bagaimana ya kemudian bisa al-musannif ya mentakbirnya dengan al-huruf ya, seakan semuanya huruf. Ma'anna adawatil istithna'i, padahal sesungguhnya perangkat-perangkat pengecualian itu fiha ya, diantaranya ada af'alun wa asma'un, ada fi'il-fi'il dan ada isim-isim. Ujiba anil musannifi bijawabain ya, jawaban ya untuk al-musannif ada dua jawaban. Nah, ahaduhuma, yang pertama, annahu salaka tariqat taghlibi, sesungguhnya al-musannif salaka menempuh tariqah metode at-taghlibi ya, at-taghlib artinya dominasi, metode dominasi, yakni mentakdir sekian perkara yang dikumpulkan jadi satu, ditakdir diungkapkan dengan yang paling mendominasi di antara semuanya. Itu metode dominasi namanya. Ya. Fa ghallaba al-hurufa 'ala ghairiha. Naam. Atau dalam hal ini yang dimaksud adalah, karena kalau kita hitung lebih banyak apa? Sebanyak isim malah ya. Nah, di sini sisi tinjauannya adalah yang melihat yang pokok, yang induk, yaitu illa. Nanti kita baca di hasiahnya. Nah, karena tadi menjelaskan bahwa yang namanya metode dominasi itu ya, terkadang dilihat mana yang paling dominan, yang mana yang didominankan, yang paling banyak atau yang paling dominan daripada yang lain. Seperti misalkan istilah sama mirip dengan itu, istilah al-umaran, al-umaran dua umar, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Nah, al-qamaran maksudnya syams wal qamar. Nah, di sini al-huruf maksudnya illa dan yang lainnya. Nah, fa ghallaba al-hurufa 'ala ghairiha, maka dia mendominasi mendominankan ya huruf-huruf atas yang lainnya. Lihat di hasiah catatan kaki, wal al-Ghafrawi, kata al-Ghafrawi, wasummiyatil adawatu hurufan, wasummiyatil adawatu hurufan, perangkat-perangkat itu disebut huruf tagliban li'illa, dalam rangka mendominankan ya status illa ala ghairi, atas yang lainnya, karena illa statusnya huruf. Li'annahal aslu, karena illa yang merupakan pokok induk pada pengecualian istithna fi amali hadal bab, pada pekerjaan bab ini, yaitu dalam hal pengecualian, illa merupakan pokok induk. Jadi itu yang ditaglib. Nah, idhiya fil haqiqati salah satu aksam, id manakala hiya adawat, perangkat-perangkat pengecualian itu sebenarnya fil haqiqah, sebenarnya ya hakikatnya salah satu aksam, ada tiga macam, yaitu apa yang telah kita pelajari. Nah, harfun ittifaqun wa huwa illa, yaitu huruf menurut ittifaq, sepakatan ahli nahwu, dia huruf dan selamanya huruf, yaitu illa. Wasmun bittifaqi ittifaqun wa huwa al-arba'atu allati ba'daha, yang merupakan isim menurut ittifaq, sepakatan ahli nahwu, yaitu empat yang setelahnya. Isim ya empat itu yaitu ghair, siwan, suwan, sawa, wa mutaraddidun bainal harfiyyah wal fi'liyah, dan yang berbolak-balik antara penggunaannya sebagai huruf atau fi'il, wahiyya thalathatul baqiyah, yaitu tiga yang tersisa, yaitu khala, ada, dan hasya. Nah, ini sisinya ya, ini sisi taglibnya. Wathanihima, kita kembali ke kitab. Wathanihima, dan yang kedua, jawaban yang kedua ya, annahu ra'a tariqatal mutaqaddimin, annahu, sesungguhnya Ibnu Ajurum ra'a yakni memperhatikan ya, untuk mengikuti metode mutaqaddimin. Dia memperhatikan metode mutaqaddimin dan berusaha berjalan di atas metode mereka, tidak menyelisih mereka, gitu maksudnya. Ya. Fa innahum, karena sesungguhnya al-mutaqaddimun ahli nahwu salalu ya, yutliquna al-hurufa, mereka memutlakkan ya istilah huruf, wa yuriduna bihal kalimati, sedangkan yang mereka inginkan dengan itu adalah al-kalimat, yaitu kata-kata. Subhanallah. Ya, ini faedah bahwa ternyata al-mutaqaddimun ahli nahwu terdahulu ya, yang di awal-awal mereka itu menggunakan istilah huruf, maksudnya apa? Al-kalimat, yaitu kata-kata. Nah, yakni meliputi, kata itu meliputi sebagaimana di awal matan. Nah, kalimat itu meliputi isim, fi'il, dan huruf ja'ali lima'nan, ya kan? Nah, sawa'un kanat af'alan au asman au hurufan, baik kata itu berupa fi'il atau isim atau huruf. Jadi dia berjalan di atas metode mutaqaddimin, tidak mau menyelisih mereka. Salah satu dari dua ini ya jawabannya. At-tambi utsani, tambi yang kedua, qauluhu samaniyatun ya, ucapan al-musannif ada delapan. Ai bina'an ala anna kullan min lughati siwan, bina'an yakni berdasarkan ya, atas dasar anna kullan min lughati siwan, bahwa masing-masing dari lughah-lughah bahasa-bahasa siwan, bagaimana membacanya ini? Anna kullan min lughati siwan, ada ya, namanya adatun atau adatan atau adatin ya, salah satu dari anna kullan min lughati siwan, ada adatun sebagai apa? Khobar anna, tayyib. Kemudian mustaqillatun sebagai apa? Kalau mustaqillah itu sebagai na'at. Na'am. Sebagai na'at adatun. Adatun mustaqillatun. Jadi adatun disifatinya mustaqillah. Merupakan masing-masing dari lugu-lugu siwan itu, siwan, suwan dan seterusnya itu merupakan perangkat yang bersifat mustaqillah, tersendiri. Ya. Baik. Jadi dihitung masing-masing sendiri-sendiri itu maksudnya. Jadi ghairun itu siwan itu sendiri, dihitung tersendiri, mustaqillah. Suwan itu tersendiri. Sawaun tersendiri. Nah, sehingga di jumlah menjadi adalah 8. Coba dihitung. Illa, khairun 2, siwan 3, suwan 4, sawaun 5. Tambah khala ada hasya adalah 8. Jadi siwan, suwan, sawaun itu dianggap sendiri-sendiri gitu. Adatun mustaqillah. Wa illa, jika tidak dianggap demikian, yani bukan dianggap dihitung tersendiri, artinya dia sebenarnya hanya satu, siwan saja sebenarnya. Adapun suwan dan sawaun itu adalah lugah lain dari si siwan. Sebenarnya itu siwan, hanya saja lugah lainnya ada suwan dan sawaun. Nah, maka berapa? Fahiyah sittun. Jika tidak dianggap masih dihitung sendiri-sendiri, fahiyah sittun, maka semuanya hanya 6, yaitu di korting 2. Suwan dan sawaun diambil. Jadi sebenarnya hanya siwan, jadi 6. Adapun suwan dan sawaun itu sebenarnya adalah berasal dari siwan. Itu makna wa illa fahiyah sittun. 6. Asal itu yang ketiga, ismul madkuru ba'da adatil istitna'i, isim yang disebutkan setelah pangkat istitna, kecualian yusamma, dinamakan mustathnan. Nah, ini penting istilah ini, dari sekarang harus difahami. Jadi isim yang disebutkan setelah pangkat pengecualian dinamakan mustathna, istilah mustathna. Jadi yang isim setelah illa dan kawan-kawannya itu mustathna, itu yang diperkecualikan. Wal ismul madkuru qablaha, dan isim yang disebutkan sebelum illa dan kawan-kawannya, yusamma mustathnan minhu, pengecualian darinya. Kan yang sebelumnya itu yang merupakan asal kalimat, dari situ itu yang kemudian ada perkecualian darinya, mustathna minhu, pengecualian darinya. Nah, wal adatul lati bainahuma, dan perangkat yang berada di antara keduanya, tusamma, disebut adat istitna'in, perangkat pengecualian. Jelas ya? Barakallahu fikum. Hafalkan, ini aja dulu dars kita. Nah, yang penting dihafalkan, difahami. Nanti dars baru, majlis baru, kita langsung masuk ke hukmul mustathna bi illa. Nah, yang penting difahami dan dihafalkan, dikuasai, kemudian kita masuk satu-satu detailnya, mulai dari illa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Insyaallah, alhamdulillah.